Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir untuk melakukan kegiatan talabul ilmi. Mudah-mudahan hal ini sebagai pemberat kelak amal soleh kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bab yang akan kita sampaikan adalah bab lanjutan. Bab terakhir adalah bab fil mubadarati ilal khairat. Bab yang ke-10 tentang perintah untuk bersegera-segera beramal kebaikan. Bab berikutnya Imam Nawawi melanjutkan bab yang ke-11 adalah babun fil mujahadati. Bab perintah untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Ibadah kaum muslimin ada pendorongnya, ada energi, ada power di situ. Pendorongnya adalah al-iman, adanya iman. Kekuatan iman itu sangat berpengaruh dengan amalan. Subuh seperti ini orang masih banyak terlelap tidur, atau kalaulah punya kesibukan duniawiyah di pasar atau di mana begitu. Yani hal itu banyak sekali menyebabkan manusia tidak menghadiri salat subuh dengan berjamaah karena ngantuk, capek, lelah, letih, macam-macam. Sesungguhnya masjid banyak. Suara azan di mana-mana. Tetapi sedikit orang yang mau melakukan salat subuh dengan berjamaah. Mengapa demikian? Padahal waktu ya sama 24 jam. Masing-masingnya dikasih rezeki, makanan, satu piring, kalau lebih satu setengah lah, maksudnya sekali makan. Artinya itu semuanya bukan karena faktor hal itu mereka tidak bisa. Saya nggak ada waktu, bukan begitu. Tetapi karena lemahnya iman untuk bisa mendorong dia datang ke masjid berjamaah, itu tidak kuat imannya sampai segitu. Imannya ya salatlah nang omah baik, tidak usah jamaah. Didasari dengan ilmu yang salah bahwa berjamaah itu tidak wajib. Atau didasari kelemahan, buat apa cari kelipatan? Satu saja sudah cukup, salat di rumah. Di masjid 27. Di rumah sajalah, milih yang sedikit. Itu kalau perihal agama, perihal pahala, carinya yang sedikit. Tapi kalau perihal cari untung duit, cari yang mana? Yang lebih banyak, Pak. mata duitan sih pak, bukan mata pahalan. Hadil makan bab yang akan kita sampaikan adalah bab tentang perintah untuk kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan. Tentunya ini bisa dilakukan manakala ada usaha di antara kita meningkatkan iman. Karena iman itu pendorongnya yang mendorong orang untuk beramal. Urutannya kaum muslimin disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika beliau menerangkan surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Beliau menyebutkan dalam ayat ini tidak disebut tentang kalimat ilmu. Demi masa, semua orang dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan dia beramal saleh dan dia bertawasa bil haq dan dia bertawasa bis sabr. Mana ilmu? Tidak tersebut. Tetapi kata beliau, la yakunu hadha illa bil ilm. Tidaklah semuanya ini bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Misal kata beliau dalam hal iman, illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman itu tidak akan ada kecuali dia memiliki ilmu. Ilmu itulah yang menjadi asbab timbulnya iman dalam hati. Ilmu tentang pengetahuan besarnya perkara sholat. Sholat begitu agungnya dalam Islam. Ada syariat sholat subuh, yang sholat subuh ini pahalanya sangat besar. Dua rakaat sebelumnya saja seperti dunia beserta isinya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Kalau berjamaah itu pahalanya sangat besar. Itu sholat yang paling berat dari dua sholat subuh dan isya bagi kaum munafikin. Kata Nabi kita, lau ya'lamu, kalau mereka tahu, ma fihima, pahala yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah dan sholat isya berjamaah, la tauhuma wala habwan, sungguh mereka akan mendatangi sholat subuh dengan berjamaah, sholat isya dengan berjamaah, walaupun mereka dengan merangkak atau ngesot. Hadir makan, ilmu inilah menyadarkan diri, timbul iman, kemudian terdorong beramal. Sehingga urutannya ilmu, iman, amal. La yakunul amal illa bil iman. Tidak akan mungkin bisa beramal tanpa adanya apa? Iman. Orang tidak percaya dengan kewajiban sholat, ya yang mana mungkin sholat pak? Tidak ada iman dengan akhirat, orang mati ya sudah mati, mau mati serampung. Kalau di sana ada siksa, tuli nggak pada betah balik mana nang dunia, nyatane betah. Ngawur banget itu jawabannya pak. Karena tidak ada iman kepada yaumul akhir, untuk apa beramal? Apa yang ditunggu setelah kita beramal? Nggak ada. Bahkan mereka menyaksikan, wong sing ibadah be kere bae lah, kecuali nek ibadah dadi sugi lah, aku melu ibadah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan mereka mentertawakan. Tuh contohnya orang kafir saja bisa kaya sehingga enggak perlu ibadah-ibadahan, buat apa ibadah? Yang kafir saja bisa kaya. Mudeng jenengan, Pak. Yang ibadah malah miskin. Berarti yang kafir lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beribadah. Kenapa? Karena rezekinya lebih banyak. Yang namanya anak kalau dicintai orang tua dikasih enggak, Pak? Dikasih. Semakin dicintai semakin banyak kasihnya. Lah begitulah penggambaran Allah menurut mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kaum muslimin, ilmu penting sekali karena itu adalah asupan untuk iman kita. Begitu ada iman semakin kuat, semakin terwujud dalam amal, akan terwujud yang namanya bersungguh-sungguh al-mujahadah. Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat, beberapa hadis. Kita baca dengan cepat bab yang satu ini. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina," dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh, "fina," dalam mengamalkan ibadah kepada kami, "lanahdiyannahum subulana," sungguh-sungguh kami akan beritahukan kepadanya, kami akan berikan hidayah kepadanya, kami akan mudahkan untuknya, "subulana," jalan-jalan kami. Maksud dari kalimat "subulana," jalan-jalan kami, adalah anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Wa inna Allah lamal muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsinin. Subulana, beberapa ahlu zayh, orang-orang yang fi qulubihim zayh, dalam hati mereka ada penyimpangan, mereka memanfaatkan ayat ini untuk menyesatkan umat. Waspadalah, ayat ini kalau difahami dengan cara yang salah sangat mengerikan. Kenapa? Karena dalam ayat ini disebutkan subulana, jalan-jalan kami. Nah, ini jalan menuju Allah itu banyak. Karena subul itu jamak dari sabil. Jalan menuju kepada Allah banyak. Bisa melalui jalur ini, jalur ini, jalur ini, jalur ini. Berbeda-beda tidak mengapa. Yang penting menuju kepada Allah. Ini sangat mengerikan. Dipakai ayat ini untuk membenarkan berbagai macam kebidaahan-kebidaahan. Anda bisa menuju Allah melalui tasawuf. Anda bisa menuju Allah melalui jalur Mu'tazilah. Anda bisa menuju Allah melalui jalur Syiah, cinta Ahlul Bait kata mereka. Anda bisa melalui sabil, melalui jalur, melalui jalan. Sehingga berbeda-beda itu tidak mengapa. Karena itu semua adalah jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Ini salah. Jalan menuju Allah itu hanya satu. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim," tunjukkanlah kepada kami sirat, satu jalan. Bukan asrat, jalan yang banyak. Menuju Allah satu jalan yang lurus. Sebutkan dalam ayat yang lainnya, "Wa anna hadza sirati mustaqim." Katakanlah ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Rasul, ini adalah jalanku satu yang lurus. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Wala tattabi'u subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan satu ini adalah al-Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau dan dipraktikkan bersama para sahabat. Itulah jalan yang Allah ridhai, satu-satunya. As-sabilu wahidun la yata'addad. Para ulama kita menyimpulkan bahwa jalan menuju Allah hanya satu, tidak berbilang. Siratun wahidun al-ashrat, sirat itu hanya satu, tidaklah berpuluh-puluh. Wahada kaum muslimin, dalil tentang ini banyak. Sehingga mari kita berhati-hati, karena memang Allah telah menyebutkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan Al-Quran untuk menimbulkan fitnah dan menimbulkan takwil. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat penentangan, sifat penentangan, zaygh dia itu, tetapi perbuatannya apa? Yattabi'una ma tashabaha, mencari-cari ayat yang masih umum-umum, yang masih samar-samar, yang belum banyak orang tahu makna dan isi dari ayat tersebut. Samar bagi banyak orang, tetapi tidak samar bagi orang yang alim. Disebutkan oleh Ibnu Taimin, ayat-ayat Al-Quran itu mutasyabih dikarenakan kedangkalan ilmu, bukan dikarenakan ayat itu tidak diketahui maknanya. Semua ayat itu ada tafsirnya dan sudah selesai. Mutasyabih itu adalah amr nisbi, kata Syekh Ibnu Taimin, perihal tergantung dengan kedalaman ilmu seseorang. Ayat ini yang tadi kita bacakan dalam surat Ankabut ayat yang ke-69 jelas, tafsirnya jelas. Tapi karena banyak orang yang tidak paham dengan ayat ini, maka ketika ayat ini dicomot oleh ahlu zaygh, ahlu bid'ah, untuk apa? Menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Ini ayatnya, jalan kepada Allah itu banyak, pakainya jamak subulana, bukan hanya satu, sehingga boleh engkau ngikuti mana saja, yang penting tujuannya ke Allah. Ini fitnah. Mereka menggunakan ayat ini untuk menimbulkan takwil yang mereka maukan. Sehingga berislam itu jangan hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja. Itu salah satu jalan. Jalan-jalan yang lainnya banyak. Malah justru mereka menjauhkan dari Al-Quran wa Sunnah dan mendekatkan manusia dari mendekat manusia kepada bid'ah. Sing pentingnya teng ibadah. Urusan diterima dan tidaknya urusan yang di atas. Benar mboten niku Pak Kalimate? Ya benar ya, tergantung yang di atas mau menerima dan tidaknya. Tetapi sudah diterangkan mana yang diterima dan mana yang ditolak. Mereka tidak sama menerangkan ke situ. Karena memang intinya bagaimana caranya bid'ah itu diterima oleh kaum muslimin. Yang bodoh dibodohisan gawe. Sing penting ibadah. Yang hina itu yang tidak mau ibadah. Urusan ikut jalan mana terserah anda milih. Wong jalan kepada Allah itu banyak. Ini adalah ibtighal fitnah wa ibtighal ta'wil. Wal'iyadu billah, waspadalah dari mereka. Sehingga dalam beragama tidak cukup dengan sing penting anak ayate. Tidak seperti itu, Pak. Sing penting ana dalile, sing penting ana hadise, tidak. Harus bifahmi sahabat, dengan pemahaman sahabat. Yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Al-yakin yakni al-maut. Ini juga perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita melakukan ibadah sepanjang hidup kita sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan dalam syariat dan tata caranya masing-masing. Kadangkala bahasa kita harus beribadah atau kita beribadah sepanjang hidup kita sampai kita mati, ditertawakan sama mereka. Lah para kon kerja, orang ngulet nafkah, ibadah tok. Lah itulah orang-orang yang mereka memang fi qulubihim zayg. Ayat ini menyebutkan wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni al-maut. Jadi maukan dalam ayat ini adalah sepanjang hidup kita, kita tunduk kepada Allah, beribadah kepadanya dengan melakukan perintah-perintahnya, tentunya di waktunya masing-masing. Ada kalimat kita harus sholat, terus menerus sholat, ditertawakan. Bagaimana sholat terus menerus? Ya salah. Sholat itu pada waktunya, subuh pada jam subuh, dzuhur pada jam itu. Yang dimaksudkan dengan kata itu yaitu tidak kemudian kita bangun sholat terus sampai kita tidur lagi, bukan seperti itu. Mereka mentertawakan dalam rangka untuk meninggalkan ibadah. Dunia kaum muslimin dibutuhkan, tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran hanya sekedar wala tansa nasibaka min ad-dunya, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Yang menjadi target hidup adalah fima ataqallahu darul akhirah, yang Allah siapkan bagimu di alam akhirat. Dunia sebanyak apapun tidak akan puas. Itu disebutkan dalam hadis Nabi, kalau ada seorang manusia yang memiliki emas 10 lembah, apa selesai? Tidak. Ahabba yakun lahu wadiyan, dia masih ingin untuk mendapatkan emas yang kedua kali lipatnya dari yang pertama. Ingin lagi yang kedua, ingin lagi yang ketiga, tidak ada puasnya. Beda dengan nikmat akhirat. Nikmat akhirat, nikmat yang sangat sempurna, disebut dengan kalimat husna, kebaikan yang sangat puncak. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi mereka-mereka yang berbuat kebaikan, al-husna, mendapatkan husna, yakni surga yang sangat puas, yang sangat puncak nikmatnya sudah. Wa ziyadah, dan bahkan mendapatkan tambah dari itu, yaitu kelezatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahagadah kaum muslimin. Manusia mengejar dunia walaupun habis waktunya sampai dia mati. Dapatnya paling berapa persen? Gak banyak. Tapi manusia jika dia memanfaatkan umurnya yang sedikit, hanya 100 tahun, dia gunakan waktu itu untuk beribadah sesuai dengan syariat yang ada, waktu-waktu yang ada, maka dia mendapatkan akhirat yang itu sangat banyak. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dapat berapa persen kamu pak? Paling berapa miliar? 10 miliar atau 100 miliar? Bisa dapat uang segitu? Caranya korupsi, tutulan cendol bakso untuk sampai ratusan miliar, ya enteng waktunya pak, pagi siang sore malam atau turu tetap saja enggak dapat. Tetapi beramal untuk akhirat dapat lebih daripada itu, lebih daripada dunia beserta isinya. Dunia dikejar oleh kaum muslimin malah lari, enggak mendekat. Dunia dikejar oleh kaum muslimin ada batasnya. Nikmat dunia itu ada batasnya. Kapan? Mati. Kadangkala belum mati sudah habis, bangkrut, dikejar-kejar utangan urung rampung, utangane, storane urung rampung, bayarane wis macam-macam, kabur orangnya. Kalau nikmat akhirat abadi. Sehingga Allah perintahkan kita wabtahi fima taqallahu darul akhirah, cari dan kejar kenikmatan akhirat. Ada bentuknya, masih dibutuhkan, tetapi sifatnya hanya sekedar wala tansa nasibaka minad dunya. Waktunya dibutuhkan tidak terlalu banyak, yang penting lancar sampai mati, meninggalkan warisan bagi anak turunan kita agar mereka tidak mengemis-ngemis. Dunia bukan sebagai seorang raja, kita masing-masing harus jadi raja. Kalau semua kita targetnya raja, siapa rakyatnya pak? Kabe-kabe raja. Wah kata kaum muslimin. Sehingga perintah dalam ayat ini adalah hidup itu untuk ibadah, bukan untuk mencari harta. Wa'bud rabbak, sembahlah, beribadalah kepada Rabbmu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin, kematian. Kematian dikatakan yakin karena semua orang meyakini adanya apa? Kematian. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wadhkur isma rabbika, dan ingatlah selalu nama Rabb. Perintah untuk berzikir. Zikir ya kaum muslimin adalah satu kata yang mencakup ibadah. Bukan hanya eling. Wadhkur isma rabbik, ingatlah nama Rabbmu. Ingat saja. Bahasa Jawanya kemutan. Eling. Bukan pak. Makna kalimat wadhkur isma rabbik adalah ayat ibadah, beribadah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Ayat inqati ilaihi. Apa makna inqati ilaihi? Putuskan hidupmu untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Adapun dunia, engkau mencari dan Allah akan memberikan rezeki untuk mencukupimu. Tetapi serius menjadi target utama, putuskan bahwasanya ibadah kepada Allah satu perkara yang harus. Sehingga ketika yatazamah ada dua kepentingan, kepentingan akhirat dengan kepentingan duniawi, dua-duanya dalam waktu yang sama, dua-duanya dalam kesempatan yang sama, mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah al-akhirah, ad-din, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Urusan duniawi, urusan yang harus dikalahkan. Sholat dengan pekerjaan, ya kita kalahkan pekerjaan kita, penuhi sholat. Wah kata kaum muslimin, halal haram apalagi, harus dahulukan yang halal, yang haram harus tinggalkan. Kadangkala bisikan, ini mumpung ada tawaran pinjaman tanpa bunga, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ini nanti kalau bisa kita ambil 1 miliar ini, buat ini, buat ini, nanti kita untung, nanti kita kembalikan uangnya. Ternyata itu hanya jebakan. Jebakan. 0% bunga itu dalam waktu 3 bulan. Kalau Anda tidak bisa mengembalikan pinjaman itu kurun waktu 3 bulan, lebih dari 3 bulan, Anda terkena bunga sekian persen. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana caranya orang itu jatuh pada riba? Diiming-imingi orangnya bunga gampang. Awalnya pak ternyata lebih dari limit waktu yang telah ditentukan, Anda akan terkena bunga. Bunganya setitik pertamanya pak, bulan berikutnya naik, bulan berikutnya naik. Ikhwan kita ada tawaran kartu kredit 1 miliar. Nah dia pengusaha. Dengan iming-iming 1 miliar ini bisa dipakai dalam kurun waktu sekian bulan tanpa bunga. Otaknya langsung. tambahan modal, tambahan bisnis, langsung berjalan begitu. Ya kita ingatkan itu tetap saja praktek ribawi, karena dibalik itu nanti kalau tidak pas dalam pengembaliannya terkena riba. Iya sih betul, ya sudah itu ribawi sudah. Jangan terkesan atau terkesima dengan kata-kata 0% bunganya di awal tok. Wal'iyadu billah. Maka ketika ada benturan antara kepentingan akhirat dengan kepentingan duniawiyah, ya dahulukan kepentingan akhirat. Fatabattal ilaihi tabtila. Pusatkan, seruskan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk dunia. Disebutkan dalam yang lainnya dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun satu biji dzarrah, maka dia akan bisa melihatnya. Wa in kana mithqala khardalin ataina biha. Walaupun kebaikan itu seperti debu kecilnya di sahrah, di padang pasir, ataina biha, kami akan datangkan kebaikan itu. Ini memberikan semangat untuk kita beramal kebaikan, karena itu semua akan kita dapatkan hasilnya. Jangan pernah kita meremehkan amal kebaikan walaupun itu dipandang orang remeh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian merendahkan, menganggap sepele satu kebaikan apapun itu. Mungkin orang menganggap sepele ada duri di jalan, atau ada beling kaca di jalan, kemudian dia ambil, dia tempatkan di tempatnya, dia buang agar tidak mengganggu. Itu perkara yang sepele tidak, Pak? Itu sepele, itu tanpa modal, tanpa tenaga, tanpa apa-apa. Ada dahan melintang, ada pohon tumbang atau mengganggu orang, itu hal yang dianggap sepele. Dia memang sepele. Tetapi Rasul mengatakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah li syajaratin qat'adha kanat tu'dil mu'minin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan, aku melihat seorang dalam surga yang berbolak-balik ke sana kemari. Salah satu amalan kebaikannya adalah di syajaratin, karena dia dulu pernah memotong dahan pohon yang tumbang, yang mengganggu jalannya orang-orang yang beriman. Musim hujan, pohon tumbang atau pelepahnya atau cabangnya itu mengganggu. Kadangkala bisa mengenai matanya, kadangkala menjatuhkan pengendara dari jalannya sempit. Nah, kita ambil ilmu tadi, jangan kita remehkan, ini kebaikan, kita potong, kita buang agar kaum muslimin melintas dengan baik. Itu amalan kebaikan yang dianggap remeh, tapi jangan kau remehkan itu, kata Nabi. Yani bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian berikutnya dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apa saja yang kalian lakukan untuk diri-diri kalian dari amalan kebaikan, tajiduhu 'indallah, kalian akan mendapati kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan wa a'zama ajra, itu adalah kebaikan dan akan besar pahalanya. Hadirin yang dimuliakan, ini juga menyemangati kita untuk bersungguh-sungguh dalam amal kebaikan, Karena amal kebaikan itu tidak akan sia-sia selama dipenuhi dua syaratnya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kebaikan itu akan tercatat. Ketika manusia kelak di akhirat mendapatkan catatan amalannya, wajadu ma'amilu hadira, mereka mendapati apa yang selama ini mereka lakukan terdapat dalam catatan itu. Yang baik tercatat, yang jelek pun tercatat. Hadirin makan jami'an, sehingga ketika kita beribadah semangat karena Allah semangatnya. Karena itu harapannya tercatat. Indallah tajiduhu indallah, kita akan mendapatinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah itu sendirian ya ibadah, bersama orang lain ya ibadah. Karena memang dorongan kita beribadah adalah mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesemangatan akan terjaga terus. Semangatan akan terjaga terus. Yang berikutnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-273, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi 'alim." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah dari amalan kebaikan, maka sungguh Allah mengetahui hal tersebut. Ayat-ayat ini disebut kalimanawi dan bab al-mujahadah untuk membuat kita semangat. Ayat-ayat ini tadi dari kaum muslimin yang kita bacakan, ini adalah ilmu. Karena memang ilmu itu adalah maqala Allah wa qala Rasul. Ilmu agama itu disebutkan Imam Syafi'i adalah maqala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan, itu ilmu. Kita bacakan ayat ini tadi di atas sebagai ilmu bagi kita. Yang mudah-mudahan dengan ilmu ini iman kita naik. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman. Mudah-mudahan dengan membacakan ayat-ayat ini kita jadi mengerti, oh begitu orang beramal, oh begitu orang beribadah, akan dapat ya hasilnya, tidak akan sia-sia. Oh begitu, semangat. Nah, iman yang seperti ini yang tadi kami sampaikan di depan mendorong untuk beramal. Mendorong untuk apa? Beramal. Tahu tentang pentingnya talabul ilmi dan mengerti tentang besarnya pahala talabul ilmi. Ilmu ini mendorong kita untuk beramal karena sebagai i'tiqad. Menyebarkan ilmu pahalanya sangat besar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah? Amalan yang paling besar amal dakwah, sebagaimana ini adalah amalannya para rasul dan para nabi. Pengetahuan seperti ini mendorong kita untuk mendakwahkan ilmu yang kita miliki. Lelah, letih, capek perjalanan itu bisa diobati dengan mengerti pahala bagi mereka yang berdakwah ila Allah. Nasrul ilm, menyebarkan ilmu, memiliki kesempatan pahala yang mengalir. Dengan ilmu seperti ini kaum muslimin, menjadi itikad kita, iman kita, itulah modal beramal. Itulah modal apa? Orang mau beramal dan kuat beramal dan sungguh-sungguh dalam beramal. Sampai kapan? Kita belajar sampai mati. Sampai kita melepaskan atau dicabut nyawa kita kelak nanti di saatnya masing-masing. Disebutkan para ulama kita, ma'al makhbarah ilal makhbarah, bersama tinta dan pena kita menuju sampai ke alam kubur kita masing-masing. Yani talabul ilmi min lahdi li lahdi, dari masa buyan sampai kita masuk ke liang lahad. Walaupun sudah tua, iya, walaupun sudah tua, walaupun sudah renta, iya, walaupun sudah renta, tetap talibul ilmi, terus belajar, belajar. Wa kadza qaum muslimin, ini ilmu yang menjadi bagian keyakinan kita, yang mendorong kita untuk belajar talabul ilmi dan talabul ilmi. Lah nanti kalau sudah meriang-meriangan, lah segala sesuatu itu tergantung dengan kemampuannya masing-masing. Selama masih mampu. Wa hakadza qaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk kepada beberapa hadis yang disebutkan oleh beliau. Kita sebutkan dengan cepat. Hadis pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Nabi alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala qala," artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku lah yang mengobarkan peperangan melawannya. Dalam ayat, dalam hadis ini ada bahasa wali, orang yang Allah cintai. Allah akan melindunginya, akan menjaganya dari para musuh-musuhnya. Yang menyakiti kekasihku, akulah yang akan melawannya. Ini keutamaan seorang wali. Siapakah wali itu? Sebutkan pada kalimat berikutnya. Orang yang Allah cintai adalah orang yang mengamalkan amalan kewajiban dan dilanjutkan, ditambahkan padanya amalan-amalan yang sunnah. Kemudian disebutkan pada kalimat berikutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai, tidaklah seorang hambaku berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang ahabba ilayya, yang paling aku cintai, melebihi daripada hal-hal yang aku wajibkan padanya. Ini menunjukkan bahwa amalan ibadah yang paling Allah cintai adalah hal-hal yang Allah wajibkan, amalan-amalan yang wajib. Setelah itu, wa ma yazalu 'abdi, dan terus menerus dia berupaya yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafili, dengan melakukan yang sunnah-sunnah, nafilah-nafilah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Hadis ini menyebutkan tentang iat seorang hamba agar supaya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menunaikan hal-hal yang wajib-wajib, dan disusulkan dengannya hal-hal yang sunnah-sunnah. Karena itu hadis ini juga diantara hadis yang memberikan semangat bagi kita melakukan yang sunnah-sunnah. Apa pentingnya Allah Azza wa Jal mensyariatkan ada yang wajib dan ada yang sunnah? Kepentingannya kaum muslimin adalah dari sisi nilai tambah. Bahasa kitanya kalau itu penghasilan dunia, nilai tambah. Ada penghasilan pokok dan ada penghasilan tambahan. Hal-hal yang wajib harus dilakukan, itu pokok, itu harus, tidak boleh tidak. Allah yang mewajibkannya. Sehingga kaum mukminun, selama dia mukmin, melakukan yang wajib otomatis. Kemudian Allah berikan kesempatan, ingin masih meraih mendapatkan cinta Allah, ingin meraih pahala yang lebih lagi, ingin mendapatkan tambahan lagi, ingin mendapatkan kedudukan di surga dengan kedudukan yang tinggi, lakukan juga yang sunnah-sunnah. Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepada sahabat beliau Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslani ketika meminta kepada Rasul. Rasul menawarkan kesempatan kepada beliau, salni, mintalah wahai sahabatku kepadaku sesuatu. Sahabat ini mengatakan as'aluka ya Rasulullah, as'aluka murafataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku menginginkan supaya aku tetap menjadi teman dekatmu nanti di surga. Sampai nanti di surga, tetap bersamamu. Ini permintaan yang luar biasa. Kebanyakan orang, kebiasaan orang minta dunia. Ini mintanya menjadi teman dekatmu selalu ya Rasul sampai akhirat. Fil jannatil firdaus, surga yang paling tinggi. Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat tersebut memberikan kiat, cara. Dan hadis ini bukan hanya untuk beliau saja, juga bagi umatnya. Nabi mengatakan kalau demikian, fa'inni ala nafsika di katrati sujud. Kalau demikian, bantulah aku untuk aku memohonkan keinginanmu ini kepada Allah dengan kau memperbanyak sujud, yakni memperbanyak sholat. Yang dimaukan dengannya adalah sholat yang wajib ditunaikan dan ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Inilah fungsi dari amalan sunnah sebagai tambahan ziyadah nafilah. Sehingga penting itu kita lakukan itu. Jangan seperti mereka-mereka yang begitu tahu sunnah malah ditinggalkan. Tahu perkara itu makruh malah dilakukan. Mentalitasnya sangat jelek. Imannya sangat rendah. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, kedudukan orang yang telah Allah cintai di sisinya. Sebutkan faida ahbabtu, apabila aku telah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu, aku adalah telinganya, alladhi yasma bihi, yang dengannya dia mendengar, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku adalah tangannya yang dia mengambil dengannya, wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Hadits ini kaum muslimin, hadits yang sahih riwayat Imam Bukhari. Tapi ingat sekali lagi, ahlul bid'ah mempermainkan ini. Mereka fi qulubihim zaih, dalam hati mereka ada penentangan terhadap sunnah. Dan mereka ahlul bid'ah menggunakan riwayat ini untuk menggambarkan sosok wali yang menyatu dengan Tuhannya. Ini dalilnya, wali itu menyatu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam hadits qudsi ini Allah mengatakan, apabila aku telah mencintainya, maka aku pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku penglihatannya yang dia melihat dengannya, aku tangannya yang dia mengambil dengannya, aku kakinya yang dia berlangkah kaki dengannya. Wah, ini kan berarti menyatu. La hawla wa la quwwata illa billah. Diambil keyakinan apa yang mereka selama ini gemar-gemurkan. Wahdatul wujud al-hululiyah, menyatunya manusia dengan Rabb. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan seperti itu makna dari hadis ini. Asy Ibnu Tsaimin menyebutkan makna kalimat tadi di atas adalah apa yang disebutkan pada kalimat setelahnya. Pada kalimat setelahnya Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi ini, wa in sa'alani a'taituhu, Jikalau hambaku yang aku cintai ini meminta kepadaku, aku akan memberikan permintaannya. Walinista'adani lo'idhannahu. Dan jikalau hambaku meminta untuk aku melindunginya, maka aku akan melindunginya. Kata Syekh Ibnu Taimin, di sini ada dua pihak. Yang pertama pihak yang meminta, yang kedua pihak yang dimintai. Pihak yang meminta siapa? Abdun, hamba. Pihak yang dimintai siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua pihak ini berbeda. Tidaklah mungkin pihak yang dimintai adalah sebagai pihak yang memintai. Al-mas'ul sebagai pihak yang sa'il. Tidak mungkin. Ini dua hal yang terpisah. Sehingga ini jawaban bagi mereka yang memahami hadis ini adalah hadis yang menerangkan menyatunya Allah dengan hambanya. Tidak. Tidak seperti itu. Itu adalah kedekatan Allah yang khusus. Ma'iyatullahi al-khasah. Hamba yang Allah cintai memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jal. Sangat dekat. Allah bersamanya dengan kedekatan yang khusus. Bukan berarti menyatu. Atau wahdatul wujud. Bisa dipahami hadirin? Allah menjaganya. Allah akan mendengarkan apa yang dia keluhkan, apa yang dia ucapkan. Allah akan memberikan apa yang dia minta, melindungi dari mara bahaya dan seterusnya. Ma'iyah khasah. Masya Allah. Ini hadis. Hadis ini kaum muslimin mendorong kita untuk mari beramal. Bersungguh-sungguh dalam beribadah yang wajib dan juga yang sunnah. Agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menjadi hamba yang Allah cintai, maka Allah sangat dekat dengan kita. Kita dekat dengan Allah. Setiap kita memohon, dikasih. Setiap kita meminta, dikasih. Setiap kita minta perlindungan, dilindungi. Minta ampun, diampuni. Minta sesuatu, dikasih. Ini dampak positif hasil dari mujahadah. Mujahadah yang syar'i. Mereka kaum tasawuf itu juga memakai bahasa mujahadah. Ada orang sakit di tengah-tengah mereka. Diobati kemana-mana. Orang mari-mari. Rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit. Kau beli baik. Dimujahadahi. Pernah mendengar begitu Pak? Dimujahadahi. Dilakukan amalan mujahadah. Mujahadah apa? Ternyata amalan khusus yang mereka racik. Dari beberapa ibadah-ibadah jadi satu. Baca ini, baca ini, baca ini. Sekian, sekian, sekian. Ini namanya amalan mujahadah. Bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan dalam mujahadah adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya, engkau akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Hasilnya, Allah akan memberi apa yang engkau pinta. Allah akan melindungimu dari segala mara bahaya, dunia wal akhirah. Dan Allah akan memberikan taufik dan hidayah untuk berikutnya. Karena hasil dari bersungguh-sungguh kali ini akan dimudahkan untuk melakukan amal saleh di masa yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.